بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: واعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقيق، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwasanya ibadah memiliki empat kaedah, yaitu perrealisasian, pelaksanaan terhadap apa yang Allah cintai dan yang Allah dan Rasulnya cintai, melaksanakan segala hal apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan ridhoi, wa qiyamu dzalika bil qalbi wal lisani wal jawarih, dan melaksanakan itu semua pada hal-hal yang Allah dan Rasulnya cintai dan ridhoi, itu dengan kalbu, dengan lisan dan anggota badan. Nah, ini iman. Ya, tafadhal dibaca sini. Ya, kebal. Hah? Ini udah belum? 223. Sekarang yang mana? Minal kitab. Minal kitab bi ayatin katsiratin. Oh, ya. Berarti wa huwa yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah wa hadha ma'khudun min al-kitab wa sunnah. Oh, dari bawah ya. Iman ini diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, kurang dengan kemaksiatan, dan ini semua diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Min al-kitab fi ayatin katsiratin. Oh, dari sini ya. Berarti yang atas sudah. Fadhal, indika. Bacaan juga. Nah, ini perhatikan. Ya, firman Allah Ta'ala diantaranya, ya, bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Innamal mu'minun. Ini dari Al-Quran. Sesungguhnya orang beriman, idza dzukirallah, apabila disebut Allah di sisi mereka, wajilat qulubuhum, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Aini syahid. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Terus, nah, ini mereka yang itu ahlul amal, yang mengerjakan sholat, dan kemudian mereka yang menginfakkan apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka. Terus, pada karo. Maka Allah menyebutkan di sini bahwasanya amal adalah bagian dari iman. Amal bukan sesuatu yang dipersyaratkan dari iman. Amal bukan syarat kesempurnaan iman, tapi amal itulah bagian dari iman. Ini ahli sunnah. Semisal sholat, nafkah, bersedekah, memberikan nafkah. Dan Allah menyebutkan bahwasanya labudda yakuna dzalika fil qulub. Iman itu mesti ada pada kalbu. Itu dengan firman-Nya, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka bergetarlah hati mereka. Terus, waminha. Waminha qawluhu ta'ala, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum min zakatihi fa'idun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaqa والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Terus. فقد أفلح المؤمنون الذين اتصفوا بهذه الصفات القولية والعملية والاعتقادية. هؤلاء هم المؤمنون الذين ينالون الفلاح يرثون الجنة ويرثون الفردوس أعلى الجنة. Nah, maka diantaranya juga ayat Allah, iman adalah amal bagian dari iman. Allah sebutkan di sini, sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa itu yang beriman? Nah, Allah sebutkan mereka adalah ahlul amal. Ya, mereka adalah orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Ya, mereka berpaling dari perbuatan lagu, ya, dari perbuatan sia-sia. Mereka waladinahum di zakati fa'ilun, yang mereka berzakat, yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada istri atau budak yang mereka miliki. Maka barang siapa yang melampaui batas dari itu, maka mereka lah orang-orang yang adun, yang melampaui batas, dan mereka amanah terhadap janji yang telah diamanahkan kepada mereka. Ini semua, mereka menjaga sholatnya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi Firdaus. Nah, ini semua Allah sebutkan, ahlul amal ini Allah sebutkan di awal. Qad aflaha al-mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Siapa itu yang beriman? Ahlul amal. Ya, amal yang disebutkan. Ya, maka kata Syekh Shalal Fauzan, qad aflaha al-mu'minun alladzina tasafu bihadhihi sifat. Sungguh berbahagia orang beriman yang memiliki sifat ini, yang memiliki sifat dengan sifat-sifat tersebut, yaitu amalan sifat kauliyahnya, amaliyahnya, i'tiqadiyahnya. Ya, mereka itulah orang beriman yang akan mendapatkan kebahagiaan, mewariskan surga, mewariskan firdaus yang dia adalah surga tertinggi. Nah, terus baca lagi coba. Wa minha qawluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum as-sadiqun. Falajihadu yakunu bil lisani wa yakunu bil yadi wa yakunu bil da'wati ila Allahi wa yakunu bil ta'limi wal amri bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkari kullu hadha min al jihadi. Padallat kemudian diantaranya firman Allah Ta'ala, innamal mu'minun, lihat ini ya, sesungguhnya orang beriman itu alladzina amanu billah, yang beriman pada Allah wa rasulih, pada rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu akan keimanan mereka, wajahadu, mereka ahlul iman, berjihad dengan harta maupun jiwa mereka fisabilillah, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ya, maka kata Syekh, maka jihad itu dengan lisan juga dengan tangan, jihad juga dengan dakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, jihad dengan ta'lim, mengajarkan manusia. Ya, walaupun ta'lim ikra satu itu jihad. Ya, mengajarkan orang ikra satu, amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya ini adalah bagian dari jihad. Fadallatil ayatu, maka ayat ini menunjukkan bahwa amal adalah bagian dari iman. Amal bukan syarat iman, bukan sesuatu yang terpisah dari iman, bukan syarat kesempurnaan iman, namun amal itulah iman. Ya, salaf menyatakan al-iman qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Itulah. Nah, terus coba Iqbal, berikutnya dari hadis yang menunjukkan bahwasanya amal adalah iman, bagian dari iman. Ya, lanjut Iqbal. Bencengin dikit Pak, itu pas solihin lagi ketok-ketok. Qawliyatan hada qaulun hada qaulun wa annaha imatu ada an tariq hada fi'lun wal haya'u syubhatun min al iman hada al qalbi wa dalla ala anna al iman qaulun wa i'tiqadun wa 'amalan ila ghairi dhalik min adillati al wadihati ala anna al iman yataqawwanu min hadhihi al asya'i wa la yusamma imanan illa biha mujtami'atan فَإِذَا تَفَرَّقَتْ فَلَا يَكْفِي بَعْضُهَا وَلَا يَكُونُ إِيمَانًا فِي الشَّرِيعَةِ وَالْكَلَامُ وَالْإِيمَانُ فِي الشَّرِيعَةِ وَلَيْسَ فِي اللُّغَةِ فَقَوْلُهُمْ الْإِيمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ بِقَلْبِي هَذَا فِي اللُّغَةِ لَا فِي الشَّرِيعَةِ وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ مَا ذُكِرَ نعم طيب kemudian dari hadis kan yang menunjukkan iman itu adalah amal bagi adalah iman. Sabda Nabi SAW, al imanu bid'un wa sab'un. Ya, iman itu sab'un kan 70. Antum jangan terjemahin iman itu terdiri dari 70. Salah. Bid'un itu 3 sampai 9. Yang namanya bid'un 3 sampai 9. Nanti ada pembagiannya itu. Aqsamul adad, usbah, ya. Bid'un. Nah, kalau bid'un 3 sampai 9. Berarti kita terjemahkan iman itu 70 sekian cabang. Ya, jangan 70. Kalau 70 salah. Karena bid'un 3 sampai 9. Berarti iman itu 70 sekian cabang. 73 sampai 79. Ai bid'un wasittun atau bid'un wasittun dalam riwayat yang lain. Iman itu ya 60-an cabang. Syu'batan. Syubhatannya tamyiz. Ya, iman itu 70-an atau 60-an cabang. Maka fa'afdaluha yang paling afdalnya, paling utamanya qaulul la ilaha illallah. Ini lisan. Wa adanaha paling rendahnya imatatul ada anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan, batu, duri, kayu. Nah. Ya. Wal haya'u syubhatun minal iman. Itu tadi itu amal jawarih ya, imatatul ada. Wal haya ini amalan qalbu. Dan malu adalah bagian dari iman. Syu'batu ai khisal wa khilal min khisalil khair. Ini perkara, berbagai perkara karakter dari perkara-perkara kebaikan. Apa itu qauliyah, ya, ucapan, keyakinan, perbuatan, maka yang paling tinggi ialah ucapan la ilaha illallah. Hadza qaulun, ini dari sisi ucapan. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hada fi'lun, ini dari sisi perbuatan anggota badan. Wal haya'u syu'batun minal iman, malu bagian dari iman, ini kolbu, amalan kolbu. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu adalah ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Loh, mana keyakinannya di hadis ini? Mana keyakinannya? Ada enggak? Ada enggak? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu keyakinan. Ya, karena enggak boleh seorang mengucap la ilaha illallah saja tapi tidak membenarkan. Ya. Betapa banyak kaum zindiq, mulhid yang nyaru pura-pura masuk Islam. Kayak di zaman Kompeni siapa namanya? Snok. Snok siapa? Susah namanya. Snok Horns, nah, susah lah. Nah, dia kafir. Masuk Islam mengucapkan lisannya la ilaha illallah, fasih belajar bahasa Arab sampai ke Mekah segala. Ya, tapi tidak teranggap. Nah, kemudian ila ghairi dalik dan seterusnya dari dalil-dalil yang sangat jelas bahwasanya iman itu terdiri dari beberapa hal ini. Dari semua hal ini yaitu keyakinan, ucapan dan perbuatan. Wa la yusamma imanan illa biha mujtami'atan. Dan tidaklah dinamakan iman kecuali dengan itu semuanya, terkumpul itu semua. Ya, qaulun, i'tiqadun, amalun. Ucapan, keyakinan, perbuatan. Fa idza tafarraqat fala yakhfi ba'daha. Nah, kalau terpisah tidak terkumpul, cuman qaulun aja, amal enggak, ya. Lisan enggak, atau i'tiqadun aja, ini tidak dinamakan iman. Ya, tidak dinamakan iman. Al-Walid Ibn al-Mughirah meyakini Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an bukan sihir. Al-Qur'an nabi bukan penyihir, Al-Qur'an bukan syair, Al-Qur'an bukan karangan manusia. Tahu dia yakin. Abu Thalib juga demikian, meyakini. Namun lisannya mengucapkan kalimat kufur, amalnya amal kufur, maka enggak teranggap. Ya, walau sama imanan, tidak dinamakan iman. Atau kalau orang membenarkan aja, membenarkan aja, yang penting tasdik loh, mengakui aja. Loh, iblis juga membenarkan. Ya, siapa lagi membenarkan dan? Nah, enggak mau ya beramal, enggak mau mengucap. Ya. Nah, ini murji'ah. Nah, murji'ah. Wa yusamma imanan illa biha mujtami'atan. Ya, kemudian wala yakunu imanan illa fi syariah. Dan iman itu definisinya tidak lain kecuali pada syariat. Ya. Wal kalam wal iman fi syariah walaysa fil lughah. Maka pembahasan terkait iman di syariat itu tidak ada urusannya dengan definisi bahasa. Maka perkataan mereka al iman huwa at-tasdiq bil qalbi hadza fil lughah, kata Syekh. Ya, maka kata Syekh Shalih Fauzan, maka pendapat mereka yang menyatakan iman itu adalah membenarkan dengan hati itu dari sisi bahasa. La fi syariah. Ya, bukan dari sisi syariat. Inilah hakikat syar'i, bahwasanya iman itu adalah apa yang telah disebutkan, yaitu iman qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Ini penting ini. Ya. Kemudian kata al-Makhrizi, wa tahaqququ bima yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yarda. Ya, dan juga yaitu merealisasikan segala hal yang Allah dan Rasulnya cintai dan ridhoi, dan melaksanakan itu semua dengan hati, dengan lisan dan jawareh. Ya, fal ubudiyah ismun jami'un yadil maratibi al-arba'i. Maka ubudiyah adalah nama yang mencakup ya tingkatan empat tingkatan. Fa ashabul ibadati haqqan ashabuha. Ayo dibaca dulu, Iqbal lagi. Yaitu janganlah anda mengamalkan sebuah perbuatan, atau anda mengucapkan sebuah ucapan, atau anda meyakini sebuah keyakinan yang Allah dan Rasulnya tidak ridhoi. Ya, terus. Al-a'dha' anggota badan. Ya, terus. Ismun jami'un bukan mudhaf. Ya, dia bukan mudhaf, ya. Nah, terus bihadhihi al-maratibi al-arba'i allati dzakarnaha wa hiya al-iman. Fal ubudiyyatu hiya al-iman billahi azza wa jalla ala ma ja'a fil kitabi wa sunnati wa hiya tatakawwanu min hadhihi al-qawa'idi al-arba'i. Wa syartu al-asasu an yakuna dhalika mimma yakrahu Allahu wa rasuluhu. Wahiyya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al-a'mali wal aqwali az-zahirati wal batinati kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama yushiru ila qawlihi ilaihi qawluhu qawluhu fa'il dari yushiru qawluhuna. Baik, nah, kemudian fa asbah fa asrus fa ashabul ibadah. Fa ashabul ibadati haqqan hum ashabuha. Fa ashabul ibadati haqqan wa ashabul imani haqqan hum ashabuha. Fa amma man iktasara ala ba'diha. Man iktasara, nah. Ala ba'diha laysa min ashabil ibadati wa laysa min ashabil imani. Nah. Kemudian dari mana tadi Iqbal? Ubudiyah adalah ismun jami'un li hadhihi al-maratib al-arba'ah. Itu. Ah, kata Syekh Shalih Fauzan, Allah tidak karenahu yang telah kami sebutkan, yaitu iman. Ya, maka ubudiyah dia adalah keimanan pada Allah sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu terdiri dari empat kaedah ini. Syarat asas ayakuna dzalika mimma yardallahu wa rasuluh. Ya, inilah syarat asas yang dia mesti menjadi dari hal-hal yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Ya. Kemudian wa ashabul ibadah, maka ya, ahli ibadah ya, haqqan yang sebenarnya hum ashabuha, mereka yang melakukannya ashabul ibadah, haqqan hum ashabul iman, ahli ibadah itulah ahli iman ya, hum ashabuha. Maka barang siapa yang membatasi pada sebagiannya, tidak pada laisa min ashabil ibadah, maka dia bukan bagian dari, bukan, dia tidak termasuk dari ahli ibadah. Wa laisa min ashabil iman, dan dia bukan pun bukan bagian dari ashabul iman. Nah, terus lihat di matan. Ya, fa qaulul qalbi. Nah. Jadi ubudiyah ismun jami' al maratib. Al-marat ismun apa? Empat kaidah ubudiyah itu apa aja? Qaulul lisan, qaulul qalbi, amalul qalbi, amalul jawarih. Ini yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini enggak merojaah jadi lupa. Aja apa itu empat asasnya? Empat kaidah ibadah. Qaulul lisan, qaulul qalbi, amalul qalbi, amal al-jawarih. Sebelumnya, kalau antum lihat satu halaman sebelumnya enggak ada. Ini pembahasan sebelumnya yang sudah disebutkan oleh Al-Maqrizi. Nah, dan dijelaskan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yaitu apa? Qaulul lisan, qaulul qalbi, amalul qalbi, amalul jawarih. Qaulul lisan, qaulul qalbi. Amal lisan, amal qalbi, amal jawarih. Nah, ini empat kaidah ibadah. Jangan lupa, salah lagi. Nah, ini mesti terrealisasi. Maka bid'ah, maksiat tidak termasuk karena dia tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Empat kaidah ini masuk ke dalam cakupan iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Ya, menurut ahli sunnati wal jamaah. Makanya sebagian salaf menyatakan, ini sebagaimana dikutip oleh Syekhul Islam, kata para salaf, al-iman qaulun wa amalun wa niyatun. Qaulun wa amalun wa niyatun. Ya, ini iman. Yang dimaksud qaul di sini, qaulul qalb, qaulul lisan. Ya. Apa yang dimaksud qaulul qalbi? Qaulul qalbi itu apa sih? I'tiqad wa tasdiq. Nah, itu qaulul qalbi, i'tiqad wa tasdiq. Qaulul lisan apa? An-nutq, mengucapkan la ilaha illallah, zikir. Amalul qalbi apa? Niat. Ikhlas, as-sidq, amal jawarih, ya amal jawarih, salat, zakat, haji, ya, menafkah ya, dan seterusnya. Nah, sebagian ulama ada yang menambahkan, iman itu apa? Qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnatun. Nah, wa sunnatun. Ini penting ini. Tambahin sunnah. Karena kalau bid'ah itu enggak masuk dalam cakupan. Karena dia bukan dari hal-hal yang Allah cintai. Dan bid'ah tidak akan pernah menambah iman kalau dilakukan. Ya, orang yang melakukan bid'ah walaupun dia nangis, hakikatnya dia magrur, tertipu. Syaitan tertawa. Ya, syaitan tertawa. Capek aja. Ya, capek enggak dapat apa-apa. Nah. Baik, kemudian wa qaulul qalbi huwa i'tiqadu ma akhbara Allahu an nafsihi. Nah, kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah, maka qaulul qalbi, ini rukun iman yang beliau sebutkan satu-satu, sekarang beliau merincinya. Qaulul qalbi. Qaulul qalbi adalah meyakini apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, tentang nama dan sifatnya, ubudiyahnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, wa akhbara rasuluhu an rabbihi, dan apa yang dikabarkan oleh Rasulnya tentang Rabbnya, min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, tentang nama-namanya, sifat-sifat maupun perbuatannya, wa malaikatihi wa liqa'ihi, tentang malaikatnya, perjumpaan dengannya, wa ma'asbah dalik, dan yang serupa dengannya. Nah, coba baca sini, coba Sabit. Huwa i'tiqadul qalbi bi kulli ma akhbara Allah bi atau akhbaru bihi ar-rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini i'tiqadul qalbi, yaitu meyakini dengan kalbu segala apa yang Allah kabarkan tentang dirinya atau yang Rasul kabarkan tentang Allah. Terus hadza qaulul qalbi. Ah, ini yang namanya qaulul qalbi. Ini pilar pertama ibadah. Ya, rukun pertama ibadah, kaidah pertama ibadah. Terus wa amalul qalbi. Nah, ini yang kedua, amalul qalbi. Fa huwa yusamma qaulan wa yusamma amalan. Nah, amalul qalbi bisa namanya qaul, bisa namanya amal. Ya, amalul qalbi. Tadi saya sudah sebutkan ya, amalul qalbi. Ya, amalul qalbi. Kalau ya apa namanya qaulul qalbi yang dimaksud di sini adalah ya apa? Niat. Qalbi i'tiqad, tasdik, niat. Terus wa awwalu dzalik al-imanu billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa aqdarihi wa af'alihi. Nah, yang pertama adalah keimanan pada Allah, sifat nama-namanya, sifat-sifatnya, aqdarihi segala takdirnya, af'alihi segala perbuatannya. Inilah asas. Terus hadza huwa asasu alladhi yufritu fi syai'in min hadhihi al-umuri wa lam ya'taqidhu bi qalbihi la yakunu mu'minan. Nah, adapun orang yang menghilangkan, melalaikan ya sedikit satu saja dari perkara ini semua dan dia tidak meyakini dari kalbunya, maka dia bukan orang yang beriman. Ya, terus ayusbitu sifatu ayusbitu sifati. Apa i'rabnya sifat? Maf'ul bi. Sifat di sini apa? Tanda nasab. Hah? Nah, jamak muannats. Terus fa yusbitu sifati ala wajhi sahihi wa la yusbituha ala wajhi tasbihi wa tamsili. Ah, namun dia menetapkan sifat-sifat Allah itu dengan cara yang benar. Tidak, dia menetapkan sifat-sifat Allah tersebut bukan dengan cara yang tasbih, malah menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluk, tamsil, mempermisalkan dengan yang ada pada makhluk. Terus maka dalikal imanu biarkanil imani asittatu. Asittati. Asittati. Hadisi atu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari. Wa tu'mina bil qadari wa ghairi wa syarri. Ah, itu demikian pula iman kepada rukun iman yang 6 sebagaimana dalam hadis. Antumina billah. Kau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman pada takdir yang buruk atau yang baik. Terus hada yakunu fil qalbi. Nah, ini semua ada di kalbu. Nah, terus faman ankara syai'an min hadhil umuri lam yakun mu'minan. Nah, bagi siapa yang mengingkari satu saja, sedikit saja dari perkara ini semua, maka dia bukan orang beriman. Terus Qala Allah Ta'ala laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabila was sa'ilina wa fir riqabi pemenas sabil wa fi riqab. Terus wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahlihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wa ad-darra wa hina al-ba'th ulaika alladhina sadaku wa ulaika hum muttaqun. Nah, ini yang Allah sebutkan ya sebagaimana firman Allah. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, namun kebaikan di sini Allah sebutkan siapa yang beriman pada Allah di akhir, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan dia memberikan hartanya yang dicintainya kepada kerabat dekatnya, anak yatim, orang miskin, ya, ibnu sabil. Ibnu sabil di sini yang dimaksud ibnu sabil, musafir yang kehilangan bekal, kehabisan bekal, atau bekalnya enggak cukup untuk balik ke tempatnya. Ya, itu namanya ibnu sabil. Dialah yang berat dapat zakat. Ya, jangan ibnu sabil orang kaya, mudik, ya, ke Malang naik Alphard. Ibnu Sabil. Mana orang itu? Oh, itu bukan Ibnu Sabil. Nah, mana lagi tadi? maupun orang yang meminta budak yang menegakkan sholat, menegakkan zakat dan seterusnya, menunaikan janji mereka. Ya. Sampai Allah sebutkan ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu orang benar dan mereka orang bertakwa. Terus wa qala ta'ala qulu aamanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ucapkanlah kami beriman pada Allah dan apa yang Allah turunkan kepada kami, yang Allah turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya, dan yang apa yang telah diberikan kepada Musa, Isa dan yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Kita tidak membedakan salah seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kita berserah diri kepada Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak membedakan para nabi dalam masalah keimanan secara global, maksudnya mereka adalah Rasulullah. Namun dalam masalah tafdil, kita mesti bedakan masalah tafdil, keutamaan. Ulul azmi berbeda dengan nabi yang selainnya. Rasul berbeda dengan nabi. Ya, walaupun ada yang include rasul plus nabi. Ya. Kemudian ulul azmi kita bedakan lagi. Yang pertama, yang paling utama adalah Rasulullah. Yang kedua Ibrahim. Ya, itu mesti dibedakan lagi. Nah, terus hadza huwal iqtiqalu qalbi wa yattabi'u al-'amalu. Nah, inilah keyakinan qalbu dan diikuti oleh amal. Terus iqtiqalu qalbi yattabi'u al-'amalu. Nah, maka keyakinan qalbu mesti diikuti oleh amal. Enggak boleh qalbu aja, yang penting hatinya. Ya, yang penting hatinya, buat apa saya pakai hijab, yang penting hatinya. Wah, ini mana? Saya yang penting hatinya, enggak apa-apa saya enggak sholat. Loh, kok enggak sholat enggak apa-apa? Dalam mazhab Hanbali murtad. Enak aja. Enggak sholat enggak apa-apa. Terus, wa ya arkanul Islam khamsati. Alhamdulillah, inilah rukun Islam yang lima. Hadhihi amal jawarih. Nah, inilah amal, amal jawarih. Nah. Terus, wa qaulul lisan. Nah, qaulul lisan. Baca sini, coba. Siapa? Nisa. Wa qawlu lisan al-ikhbaran bidhalik wa du'a ilaih wa dabbu'an wa tabyinu bidlanil bida'i al-mukhalafatilah wal qiyamu bidhikrihi sallallahu alaihi wasallam subhanahu bidhikrihi subhanahu wa ta'ala wa tablighi amrih. Nah, kemudian iman yang kedua, pilar iman yang kedua, qawlu lisan, yaitu al-ikhbar anhu bidzalik. Al-ikhbar mengabarkan tentang Allah. Wa du'a'u, doa di situ mendakwahkan kepada Allah. Wa dzab membela, yaitu membela agama Allah. Tabyin butlan, menjelaskan kebatilan, bid'ah, berbagai macam kebid'ahan, al-mukhalifah lahu, yang menyelisihinya. Wal qiyam bidzikrihi, dan ya, kemudian melaksanakan berzikir kepadanya, menyampaikan perintahnya. Ayo. Wala syarika limallahu ta'ala qawluhu wa qawlu lisani. Amma qawlu lisani fayakunu biqawli la ilaha illallah. Nah, ini afdalul iman. Qawlu lisan pertama, itu ucapan yang pertama, ucapan la ilaha illallah. Terus wa bidzikrillahi wa tasbihi wa tahlili wal adkarul masyru'atu. Wal adkari al masyru'atu, itu masih ma'tul. Wal adkaril masyru'ati. Nah, itu dengan berzikir, bertasbih, bertahlil dan zikir-zikir yang disyariatkan. Terus wa yakunu bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Ah, qaulul lisan itu juga dengan bisa dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yakunu bidza'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala wa yakunu bitta'limi kata'limil umuri diniyati wa nashriha bainan nasi. Hadza kulluhu min qawli lisani. Itu juga bisa dengan berdakwah, ya, mengajarkan berbagai perkara urusan agama dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Ini semua adalah qaulul lisan. Walau hatta ikra satu, ya. mengajarkan ikhra satu. Ini adalah bagian dari qaulul lisan. Terus qauluhu al-ikhbar anhu bidzalika ay al-akhbaru 'anillahi jalla wa 'ala an asma'ihi wa sifatihi wa bayanuha lin-nasi bi ajli ay ya'taqiduha wa ya'malu biha. Nah, al-ikhbar an dzalik al-akhbar anillah, mengabarkan tentang Allah, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan menjelaskannya kepada manusia. Menjelaskan kepada manusia tentang sifat Allah hatta kepada orang awam. Ibnu Abbas pernah mengingkari seseorang yang kaget, shock ketika Ibnu Abbas menyampaikan tentang hadis-hadis sifat hatta kepada orang awam. Itu kata para ulama, ini bantahan terhadap orang yang mengatakan hadis-hadis tentang sifat jangan disampaikan ke orang awam. Nah, adapun perkataan Imam Malik ya, yang dinisbatkan kepada Imam Malik, bahwasanya Imam Malik itu melarang orang untuk menyampaikan hadis tentang surah. Tahu enggak hadis tentang surah? Hah? Rupa yang Nabi SAW bersabda, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam ya ala suratihi, di atas bentuknya, pada bentuknya. Ala suratihi, para ulama bersepakat domir ha ala suratihi kembali kepada Allah, bukan pada Adam. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala suratihi rahman. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi ar-Rahman. Allah menciptakan Adam itu pada bentuknya, bentuknya Allah ar-Rahman. Ya, ala suratihi rahman. Nah, yang penting enggak ada tasbih. Enggak bisa disamakan antum seperti saumul. Apakah sama antum saumul? Enggak kan? Ini enggak ada tasbih. Enggak ada tamtsil. Terima aja. Al-Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan itu ala surati Adam. Ibnu Khuzaimah al-Imam rahimahullah taala wa ghafaralah, beliau keliru di sini. Imam Ahmad menyatakan siapa yang mengembalikan domir ha kepada Adam fahuwa jahmi. Maka dia jahmiyah. Nah, Al-Imam Malik ini mansub kepada Imam Malik ya. Walaupun ada yang ulama yang mengkritisi ala dha'fihi, atas lemahnya riwayat tersebut. Bahwasanya Imam Malik melarang hadis ini ya, disampaikan ke kalangan awam yang belum paham. Khawatir akan mentasybih. Para ulama yang menolak demikian melemahkan perkataan Imam Malik ini dari sisi sanad. Dari sisi sanadnya. Ya, dari sisi riwayah maupun kalau dari sisi diroyah ya, para ulama memberikan kemungkinan mungkin karena dikhawatirkan khusus bab ini. Khusus bab ini. Ya, dan nah, kemudian para ulama yang lain memberikan penjelasan ini karena khawatir terjadi fitnah. Allah alam soal khusus hadis ini. Ya, yang memang para ulama berselisih apakah boleh disampaikan kepada khalayak. Adapun yang lain sampaikan enggak masalah. Ya, di kitab tauhid disebutkan asar Ibnu Abbas sahih. Ibnu Abbas menyampaikan sifat-sifat Allah, ada yang mengingkari gemeteran. Mengingkari, Ibn Abbas mencela orang yang gemeteran tersebut. Ya, maka keliru kalau ada yang bilang kajian asma sifat buat tingkat lanjutan. Nah, ini dibantah oleh para ulama. Ya, berdasarkan riwayat Ibn Abbas. Tadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di Mulakhas, di Ana al-Mustafid. Ya, para ulama juga menyebutkan. Nah, kemudian lanjut wadab, wadab anhu. Ayo. Qauluhu wa du'a'u ilaihi yakni ad-da'wata ilallahi. Ah, yaitu berdoa ilaih, yaitu bagian dari qaulul lisan berdakwah pada Allah. Qauluhu wa dabbu anhu ay daf'ul mulhidina wal kafarati wal musyakkikina fa hadha min al iman billahi wa huwa min qauli lisani la yakfi an tunkira bi qalbika bal labudda an tatakallama bi lisanika wa tubayyina. Masya Allah. Ini bagian dari qaulul lisan. Ini sahih ini. Subhanallah. Ya, adzabu anhu. Apa maknanya daf'ul mulhidin? Membantah orang-orang mulhid wal kafarah wal musyakkikin. Orang-orang kafir dan orang-orang yang berusaha membuat keraguan iman kita. Maka ini adalah bagian dari keimanan pada Allah. Ya. Sekarang ya, majal dakwah itu luas. Antum tidak bisa ditampil di podium, di mimbar. Dia bisa pinjemin buku, ya. Atau sharing, share artikel yang sahih, jangan artikel yang batil. Makanya ya, itu disaring sebelum di-sharing. Katanya gitu, disaring sebelum di-sharing. Disaring dulu, kalau enggak ngerti tanyakan. Ini benar enggak? Kepada yang mengetahui. Tanya Iqbal ke Syomul, "Mul, benar enggak nih, Mul?" Kata Syomul, "Batil." Maka enggak jadi lagi disebar. Telah disaring oleh pentahkik, ya. Syomul Al-Floresi. Misalkan, ya. Maka ini adalah bagian dari iman. Ya, kalau ada kebatilan, kalau kita mampu, sebutkan itu batil. Jangan jadi setan bisu. Wahwa qaul min qauli lisan, inilah bagian dari iman, pilar ibadah qaul lisan. La yakfi an tunkira biqalbika, enggak cukup Anda mengingkari di dalam hati Anda saja. Bala budda an tatakallama bi lisanika wa tubayyana, bahkan mesti Anda berbicara dengan lisan Anda dan menjelaskan. Ini iman, ya. Ini iman yang dimatlub, yang diminta memang. Kalau kemungkaran, kebatilan di depan kita, kita enggak mampu menjelaskan dengan lisan kita, membantah dengan tangan kita, membenci dalam kalbu kita, ini imannya nakis, kurang. Makanya kata Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika ad'afu al-iman." Ad'aful iman. Ya, kalau enggak mampu dengan tangan, dengan lisan, ya, gak mampu juga dengan benci dalam hati, tapi lemah-lemah, selemah-lemahnya iman. Maka yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, la yakhfi an tunkira bi qalbika, ini kalau imannya lemah. Yang diinginkan oleh Syekh Shalal Fauzan, iman yang normal, yang wajar, yang utuh. Balabuda an tatakallama bi lisanika wa tubayyana, namun Anda mesti berbicara, mesti menjelaskan. Nah, sampai kapan kita mau diem aja gitu? Kok kalah terus? Itu sampai kapan? Nah, nanti Idul Fitri nih, Idul Fitri, ketemuan sama family, ya, ketemuan sama family, ya, kan? Banyak di situ sepupu, ya, bukan mahram. Kalau antum punya sepupu cantik, nggak apa-apa nikahi. Nah, iya, bukan mahram, nikahi. Maka nggak boleh salaman sama dia. Ya, kenapa Somul kok senyum-senyum atuh? Kayaknya perasa gitu kan. Wah, peluang nih kata cowok. Nah, iya, sepupu bukan mahram. Boleh dinikahin. Ya, boleh dinikahin, Mul. Nah, boleh. Sepupu. Nah, punya Mul, ada sepupu? Ya. Ada. Cie. Lah, cowok lagi. Aduh, pancok. Kalau cowok mah pancok, Mul. Aduh. Masya Allah. Ya, mana lagi tadi? Qauluhu latabyinu butlanil bid'ahil mukhalifati lahu. Ah, nih. Ya, dan juga menjelaskan kebatilan bid'ah-bid'ah. Wah, Masya Allah. Lanjut. Terus baca. Hadha. Wajibu alla naskuta anil bid'ahi wa natrukan nasa kullun ala hawahu. Ah, Masya Allah. Maka inilah wajib. Kita tidak boleh diam terhadap bid'ah dan membiarkan orang, ya, semuanya atas hawa nafsunya. Terus kulun lahu aqidatuhu wa kulun lahu tijahuhu kama yudda'a ilayhil ana fi suhubi wa ghairiha wa ala al-sinatil jahlati jahalati awil mulhidina yuriduna alla yunkiran munkaru mungkaru. Ayo, kita perhatikan. Ya, mana tadi? Semua orang pada akidahnya, semua orang pada pendapatnya. Kul kama yud'a ilaihi al'an, sebagaimana ya diserukan hari ini di berbagai koran dan yang lainnya, melalui lisan orang-orang bodoh, orang-orang mulhid yang mereka menginginkan agar kemungkaran tidak diingkari. Gitu, ngerti sini. Nah, terus la yumaru bi ma'rufin wa la yunha an munkarin wa ayatrukan nasa wa an yutraka wa ayatrukan nasu ala ma hum alaihi. Yaitu tidak la yumaru bil ma'ruf, tidak diperintahkan kepada kebaikan, tidak diingkari, tidak dilarang dari kemungkaran. Kemudian manusia, orang-orang, masyarakat dibiarkan begitu saja. Alamahum alaih, pada keadaan mereka. Yang sesat, yang mulhid, yang zindik, yang Islam Nusantara, kufur Islam Nusantara. Yang sekuler, kufur. Nasionalisme, kufur. Kata Syekh Shalih Fauzan, nasionalisme kufur. Ya, nasionalisme itu kekufuran. Gak boleh nasionalisme. Kata Syekh Al-Utsaimin, antum perang lawan Malaysia, ganyang Malaysia, tapi di atas nasionalisme, masuk neraka. Ya. Al-Makrizi sudah nyebutin di sini, sudah lewat, ya enggak di buku ini, di Tajrid At-Tauhid. Antum berperang lawan Malaysia bukan fisabilillah itu, tapi fanatisme golongan, enggak ada pahalanya sedikit pun. Ya, nasionalisme itu kemungkaran. Cinta tanah air enggak mengharuskan punya paham cinta nasionalisme kayak begitu. Yang akan mendahulukan cinta kepada tanah air daripada cinta kepada Allah Rasulnya Islam. Ya, hubbul watan minal iman itu hadis palsu, la asla lahu. Cinta tanah air sebagian dari iman, enggak ada. Ya. Enggak ada tuh nasionalisme versi Ahlussunnah, enggak ada. Nasionalisme versi Salafi, enggak ada. Kalau ada yang bilang kayak begitu orang bodoh, jahil, enggak ngerti tauhid. Sama kayak antum bilang sekularisme versi Ahlussunnah. Sekularisme versi Salafi. Enggak ada. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, "Antum sudah baca belum?" Ya, di Durus fi Syarah Nawaqid Al-Islam. Ya, nasionalisme, sekularisme, komunisme, itu semua kemurtadan. Kemurtadan, enggak boleh NKRI harga mati. Enggak ada itu. Yang ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, para pejuang kita Bung Tomo enggak ada yang memekikkan NKRI harga mati, semuanya Allahu Akbar. Jenderal Sudirman, Allahu Akbar. Pangeran Diponegoro, Allahu Akbar. Ya. Imam Bonjol jadi tanya lagi, Wahabi. Ya. Allahu Akbar. Nah. Ya, semuanya enggak ada yang NKRI harga mati, enggak ada. Ya. Enggak ada. Kayak gitu. Itu kekufuran. Kekufuran. Ingat ya, nasionalisme kekufuran. Siapa yang ngomong? Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah di Durus fi Syarah Nawaqid Al-Islam. Enggak boleh. Berjihad berdasarkan nasionalisme enggak dapat pahala, masuk neraka. Enggak boleh. Mesti fi sabilillah. Enggak boleh fi sabili Indonesia, enggak boleh. Ya. Cinta tanah air boleh, boleh. Yang penting enggak boleh mengedepankan cinta tanah air pada Allah Rasulnya Islam, amal Islam, enggak boleh. Enggak ada kayak gitu. Cinta tanah air boleh. Nabi cinta Mekah. Ya. Ansor cinta Madinah. Ya. Mas Andika cinta Malang. Cinta itu orang mana sih? Bekasi, cinta Bekasi. Bekasi. Enggak boleh. Semua cinta Flores. Ya. Ya. Kalau Akbar cinta Solo. Wah. Solo pemimpinnya kafir. Ya. Nasrani. Nasrani. Hah? Apa? FPI? F. Oh, agamanya apa? Nasrani. Ya iya. Nauzubillah. Itu bala buat orang Solo itu. Bala. Sama kayak kita kalau dipimpin oleh pemimpin yang jelek itu bala buat kita. Nah, itu ya bala. Nauzubillah min dzalik. Ya, terus lanjut lagi. Ya Allah, yufarriqu bainan nasi yaquluna. Ya Allah, yufarriqu. Ha? Alladzi laisa fihi khairun turidu ay yufarriqu wa la tuhibba illa ma fihi khairun. Dari mana Mirza bacanya? Dari mana? Wayun halimukar, wayun terkunas alamahum alaih. Li Allah supaya, ya, manusia tidak dipecah belah. Biarin aja orang-orang yang batil-batil, Islam Nusantara, Nusantara, hubul waton, hubul waton. Ya, biarin aja orang begitu, ya, yang kejawen-kejawen, gak boleh di otak-atik katanya. Ya, kulun. Falladhi laisa fihi khair nuridu an nufarriqa wala nuhib wala an nufarriqa wala nuhibba illa ma fihi al khair. Maka yang tidak ada kebaikan di situ di dalamnya, kita ingin memisahkannya dan kita tidak mencintai kecuali yang di dalamnya terdapat kebaikan. Maka selama di dalamnya terdapat keburukan, kita cinta. Fa nahnu nuhibbu an nub' an yub'adu yub'ada annahu yub'adu anna. Maka kita suka agar mereka dijauhkan dari kita. Nah, ini demikian. Enggak apa-apa berpecah belah, memang demikian. Ya. Kita cinta persatuan, persatuan gimana? Islam Nusantara, kufur, apalagi sekulerisme, kekufuran, Syiah, kufur, Syiah Rafidah, ya, kufur. Ya, lu gimana kita mau bersatu, ya begitu? Ya mesti dijelasin, sampaikan yang hak. Ya, nggak apa-apa, kita lebih baik berpisah daripada kayak begitu. Karena itu kekufuran, beda ya, ya, dengan kondisi-kondisi yang terkadang ya mau tidak mau kita bersatu. Misalkan Indonesia diserang oleh penjajah kafir, pejuang Asy'ari, pejuang NU, pejuang Muhammadiyah, pejuang Wahabi gabung, ya, itu tidak masalah. Ya, tapi kalau karena mereka nggak kafir, ya emangnya Asy'ari kafir, hah? NU kafir, buset, ngeri amat, takfiriun. Itu kan enggak kafir mereka, kafir kan mubtadi. Ya. Tapi mereka enggak kafir. Ya, kalau begitu kita jihad bareng sama mereka. Itu pernah terjadi juga. Ya, di masa Syekhul Islam ketika Tatar menyerang. Tayyib barakallahu fikum. Namun kalau kita bahu membahu dengan sekulerisme lah. Nasrani lah. Dengan Islam Nusantara lah. Yang saya maksud NU tadi NU Kitab bukan NU Nusantara. Wala nuridu an najtama amahu, kita tidak ingin berkumpul bersama mereka. Nah, kata Syekh. Wal qiyam bi dzikrihi bil a'mal shalihah wa nutqu bil azkar, dan berzikir kepada Allah yaitu dengan mengerjakan amal saleh, mengucapkan kalimat zikir mal i'tiqad bil qalb, dengan keyakinan dalam hati. Nah, sudah dapat berapa halaman? Menuju halaman ke-6. Baik, jam berapa sekarang? 10:30, ini lama. Sampai jam 11. Qala wa amalu qalbi kamahabbati lahu kamahabbatihi lahu wa tawakkulu ka wa tawakkuli alaihi wal inabati wal khaufi wal raja'i wal ikhlasi was sabri ala awamirihi wa nawahihi wa aqdarihi wa ridha bihi wa lahu wa anhu masyaallah. Ya. Nah, kemudian amal qalbu itu seperti cinta, mencinta kepadanya, bertawakal kepadanya, kembali kepadanya, takut, berharap kepadanya, ikhlas memurnikan ibadah untuknya, bersabar atas segala dalam menjalankan perintah dan larangannya, bersabar atas segala takdir-takdirnya, meridhoi takdir tersebut, ya. Ridho lahu wa anhu. Nah, terus dibaca sini gantian. Nah, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syarifullahu ta'ala qawluhu ma'amalul qalbi. Ma'amalul qalbi kathiratun kal khawfi wal khasyati wal raja'i wal muhabbati wal tawakkuli wal rahbati wal rahbati wal inabati. Kullu hadha min amali qalbi. Qawluhu. Nah, amal qalbu sangat banyak. Semisal khauf, takut, khasyah, raja, mahabbah, tawakkal, raghbah, rahbah, inabah, ini semua amal qalbu. Terus qawluhu ka mahabbati lahu wa tawakkuli alaihi wa inabati wal khaufi wa rajai wal ikhlasi. Kullu hadhihi min amali qalbi. Nah, kemudian semisal cinta, tawakal kepadanya, kembali, ya, kemudian takut, harap, ikhlas, ini semua adalah amal qalbu. Terus qawluhu wa sabri ala awamirihi wa nawahihi asabaru ala awamirihi wa ma fiha minna masyaqqati al awamiru fiha masyaqqatun wa nufusu tunaffiru tanfuru minha lima fiha minal masyaqqati fala budda minas sabri wa kadzalika al maharimu anfusu tashtahiha wala budda man kafaha anha wa sabaru ala dzalika fala budda min kaffiha anha bukan kafaha min kaffiha anha ya wa sabri ala dzalik. Nah, kemudian bersabar kata dalam menjalankan perintah dan larangan, bersabar dalam menjalankan perintah wa ma fiha minal masyaqqah dan segala hal yang di dalamnya terdapat kesulitan, perintah-perintah yang di dalamnya terdapat kesulitan. Sedangkan jiwa itu tanfur, dia enggak suka, dia lari minha dari segala perintah tadi, lima pihak minal masyaqqah, karena di dalamnya terdapat hal-hal yang memberatkan. Maka fala budda minas sabr, maka mesti bersabar. Kadzalik al maharim, demikian pula dengan berbagai hal yang diharamkan. An-nufus tashtahiha, sedangkan jiwa menyukainya, ya enggak? Suka, ya enggak? Zina haram. Antum suka enggak bersetubuh dengan lawan jenis? Suka enggak? Suka akbar. Udah pernah antum? Kena jebak akbar. Zina haram kan? Bersetubuh dengan lawan jenis suka enggak Iqbal? Hah? Enggak konsen. Suka enggak? Bersetubuh sama lawan jenis suka enggak? Belum pernah. Belum. Ditanya suka apa enggak belum. Ayah antum. Enggak suka, belum haram. Tapi hakikatnya suka kan? Suka. Iya. Itu nafsu memanggil, tapi itulah haram. Enggak disukai oleh jiwa. Ya, afan, haram disukai oleh jiwa. Senang jiwa, mau kasih. Kayak kita nih, lagi bulan puasa ini, senang gak minuman dingin, makanan enak, senang. Haram, disukai oleh jiwa. Wa inna nafsa la amaratum bisu. Jiwa itu mengajak kepada keburukan. Fala budda min kafiha, namun mesti ditahan anha dari hal tersebut. Wa sabar ala dzalik, bersabar. Terus. Qawluhu wa aqdarihi ay al-aqdaru allati laysa lil-insani fiha tasabbubun. Al-aqdaru al-kauniyatu allati laysa lil-insani fiha tasabbubun kal-masoili wasyadaili wal-amrodi allati tusibu an-nasa yusabbiruna alaiha yasbiruna alaiha wala yajza'una wala yatasahhafuna amma fi'lul dhunubi wal ma'asi fa hadha la yajuzu as-sabru alayhi wa hadha anta alladhi awjadtahu bi ikhtiyarika wa bi fi'lika wa bi mashi'atika fawajibuka al-kaffa al-kaffu fawajibuka al-kaffu was-sabru anhu wal ibtida'u anhu wala takul hadha maqdi wa muqaddari wa muqaddarun hadha maqdi wa muqaddarun alayya hadha la yajuzu fala yajuzu al-ihtijaju bil qadari ala al-ma'asi fa innama yahtaju bil qadari ala al-masaibi allati laysa laka fiha qudratun. Nah, bersabar atas segala takdir yang manusia di situ laisa lil insan fiha tasabbub. Ya, yang di situ manusia enggak ada sebabnya di situ. Semua itu semua ketentuan Allah. Ya, maka takdir kauniyah yang manusia di situ enggak ada punya peran mencari sebab di situ, semisal berbagai musibah, syadaid, berbagai hal-hal yang sulit, ya, alamrat, penyakit-penyakit yang menimpa manusia, mereka bersabar atasnya. Wala yajza'un, mereka tidak boleh resah, tidak boleh marah. Amma fi'lu dzunub, adapun perbuatan dosa, maksiat, ini enggak boleh bersabar atasnya. Yang bersabar atasnya adalah segala macam musibah tadi. Tapi kalau dzunub bersabar. Loh, kok bersabar sama dosa? Gimana ceritanya? Nah, kalau dzunub apa yang harus kita lakukan? Bertobat. gitu. Ya enggak? Bertobat. Tapi kalau yang bersabar itu musibah. Amma hada anta alladhi awjadtahu bi ikhtiyarik aw bi fi'lik aw bi masyiatik. Nah, inilah dosa yang Anda yang melakukannya dengan pilihan Anda, Anda melakukannya dengan kehendak Anda. Fawajibuka al-kaffu was-sabru anhu. Maka yang wajib bagi Anda adalah menahan diri dan bersabar untuk tidak melakukannya. Wal ibtiadu anhu, menjauhinya. La taqul, jangan Anda katakan hadza maqdi muqaddarun alayya. Ini sudah ketentuan yang menimpa saya, sudah ditakdirkan atas saya. Jadi saya maksiat, enggak apa-apa. Enggak boleh. Ya, berhujjah dengan takdir atas dosa, enggak boleh. Ya, tapi kalau sudah bertobat baru boleh. Dalilnya apa dalil? Nah, para ulama sering menyebutkan di buku-buku kitab akidah, ya, kitab-kitab akidah, kisah perdebatan antara Adam dan Musa. Ketika Musa berkata, "Ya Adam, anta abul bashar. Akhrajtana minal jannah, engkau telah mengeluarkan kami dari surga karena perbuatanmu." Ya Adam, anta kalimullah, wahai Adam, engkau kan orang yang diajak bicara oleh Allah. Ini kan sudah ketentuan. Ya, padahal Adam melakukannya salah enggak? Salah enggak ketika dia makan dari pohon yang dilarang? Salah enggak? Salah. Tapi Adam sudah bertobat enggak? Tobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Adam. Adam bertobat, nangis jadi-jadinya. Bertobat, bertobat kan? Nah, kemudian tatkala Adam sudah bertobat, kemudian ketika diungkit, dia boleh berhujjah dengan takdir. Tapi kalau belum bertobat, enggak boleh. Ya, belum bertobat enggak boleh. Ada maksiat, minum, kamu ini kerjanya mabok aja. Ya takdir. Wah, jabriyah. Jabriyah dia. Takdir, jabriyah. Enak aja takdir. Ya. Semisal laskar jihad. Salah dia. Salah. Ya, dia bertobat. Ya, kalau enggak salah, kenapa dia tobat? Kan tobat tuh pada tuh. Tobat, dia tobat. Dia tobat, ya udah. Jangan diungkit lagi. Itu LG. Ya. Clear, tobat. Dia udah tobat. Ada ustaz dulu ngerokok, Isbal ngerokok, dia udah tobat, nggak boleh. Ah, dia mah dulu ngerokok loh, nggak boleh diungkit lagi, karena dia udah tobat. Nah, ketika diungkit, sang siapa si pulan yang dulunya ngerokok, dia boleh berhujjah dengan takdir. Ya, yang nggak boleh maksiat, yang tidak ada tobat di situ, ya, yang dia belum bertobat di situ. Ngerti gak sini? Bisa somol dulu, masya Allah. Kita gak tahu kan dulu ngapain di hutan dia. Di hutan Flores. Jadi Tarzan atau jadi apa. Ya, kalau dia udah melupakan, bertobat, ya udah, kalau dia mungkin, dia boleh. Jadi apa dulu kemarin itu di hutan mul? Jadi kuncen. Masya Allah. Terus, mana lagi sekarang? Ya, jadi ingat ya, kalau sudah bertobat, dia boleh berhujjah. Kalau itu diungkit. Yang enggak boleh ialah kalau dia belum bertobat. Nah, ini dia berhujjah dengan takdir, ini keliru, jabriyah dia. Tapi kalau dia bertobat, kemudian dia berhujjah dengan tobat dia itu dengan takdir, nah itu dia berhujjah dengan takdir atas kesalahan dia karena dia sudah tobat, ahlus sunnah. Dan itu Nabi Adam, amal Nabi Adam. Dan Nabi Musa kalah dalam perdebatan tersebut. Ya, siapa yang nyebutin? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahajjal Adam Musa, dan Adam mengalahkan Musa dalam hujjahnya. Nah, gitu ya. Ya. Jadi ya gitu ya. Wah, si pulan dulu ngerokok udah tobat. Ketika diungkit, takdir qadarullah. Ya, qadarullah ma syafa. Ya, dulu Allah takdirkan saya demikian. Saya udah tobat. Nah, boleh gitu. Wah, dia dulu pacarnya 4. Gila, nikah 1 katanya. Pacarnya 4, gila nikah 1. Wah, dulu pacaran dia, astagfirullah kata dia. Ini takdir. Sekarang udah saya udah tobat gitu. Boleh. Ada teman saya dulu tuh begitu. Masa jahiliyah katanya pacarnya 4. 4 katanya, bukan dibikin-bikin, memang 4. Pas nikah 1 katanya. Ya Allah. Itu berarti dulu musibah. Ya, jadi kalau maksiat yang dilakukan atas tobat, sudah tobat musibah, takdir boleh. Berhujjah dengan takdir boleh. Tapi kalau belum bertobat, enggak boleh bilang ini musibah, ini maksiat, dosa, mesti segera bertobat. Nah, terus lanjut Akbar. Wa ridha bima lahu bihi wa lahu wa anhu. Ma yakrahu wa yubghidu Allahu azza wa jalla wa ridha anhu subhanahu arida anillahi anillahi bima yaqdi wa yuqaddiru wa la tajziu wa la tajza wa la tajza. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ar-ridha billah, ridha kepada Allah wa lahu, yaitu maksudnya anda ridha dengan apa yang Allah ridhoi. Anda marah atas apa yang Allah marah di situ. Anda mencintai atas apa yang Allah murka di situ. Anda cinta, anda murka lillah, karena Allah. La li hawa nafsik, bukan karena hawa nafsu anda. Tardha ma yardahullah, taghdab wa tasqat ma yakrahullah. Anda mencintai apa yang diridhai oleh Allah, anda benci, anda murka atas apa yang Allah membencinya. Ya bukidullah waridho anhu, ya, atas apa yang Allah benci, Allah murka. Waridho anhu subhanah, dan ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho anillah bima yaqdi wa yuqaddiru wa la tajza. Ya, ridho kepada Allah dengan apa yang Allah telah tentukan untuk kita, Allah takdirkan, dan anda janganlah resah. Ya. Masya Allah, ini tali iman yang paling kuat, ya, kata Nabi SAW. Awsaku urul iman. Tali iman yang paling kuat itu adalah ya, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya, muwalatu fillah, mu'adatu fillah, berloyalitas karena Allah, ya, bermusuhan karena Allah. Ini awsaqu ural iman, tali iman yang paling kuat. Terus wal muwalatu fi, muwalah, berloyalitas karenanya, wal mu'adatu fi, saling bermusuhan karena Allah, wal akhbat ilaih. Akhbat nanti akan dijelaskan, itu khudu', tunduk kepadanya. Tuma'nina tufi, tenang kepada Allah, merasa tentram nyaman terhadap segala ketentuan Allah. Wa nahu dzalika minal umum minal a'malil qulub, dan selainnya dari berbagai amal-amalan hati. Allati farduha wa akaduha wa akadu min fardi a'malil jawarih. Yang amalan hati ini kewajibannya akadu, lebih tegas lagi daripada kewajiban amal jawareh. Sekarang, ya, Saiful, baca Saiful. Alal mu'asirina al-yawm. Ah, ini yang paling susah kata sih pada orang-orang yang zaman sekarang, mu'asiri. Zaman sekarang nih, zaman kontemporer sekarang. Ya, terus atau pada mayoritas kebanyakan orang-orang yang ada zaman sekarang. Terus al-wala wal bara, berloyalitas dan berlepas diri. Tuh. Mereka enggak ingin itu semua selama-lamanya. Nah, mereka tidak ingin anda berwala kepada seseorang. Terus? Atau mereka tidak ingin anda berlepas diri dari seseorang. Masya Allah, manusia sama menurut mereka semuanya. Nasraninya, Yahudinya, ukhuwah insaniyah kata mereka, persaudaraan sesama manusia. Wal insaniyatu wal ukhuwatu wal ukhuwatul insaniyatu wa huququl insani wal muwatanatu wa ma asbah dhalik. Naam. Fannas, semua orang kata mereka semuanya sawa indahum, menurut mereka insaniyah, ukhuwah insaniyah, memberikan hak-hak insan, muwatanah, ya, karena sama-sama satu tanah air kata mereka. sama-sama kita Indonesia. Kita Indonesia. Emangnya agak Indonesia yang kita bawa ke akhirat? Islam. Indonesia enggak kita tinggalin. Ya, kita tinggalkan Indonesia kalau mati. Kita Indonesia, kita semua sama. Loh, sama apaan? Yahudi, Kristen, liberal, Islam Nusantara, loh kok sama? Nah. Taib, terus nah, jangan anda benci seorang pun, kata mereka. Nah, jangan anda murka kepada seorang pun. Masya Allah, ini syubhat ini puncaknya ini. Jangan anda cela agama seorang pun, siapapun. Masya Allah, jangan. Semua sama, Yahudi, Nasrani, Islam, Kristen semuanya. Naudzubillah, kita semua sama. Nasionalisme, naudzubillah. Terus? ومحدثاتهم لا يريدون شيئا من هذا بموجب التعايش. تعايش itu kerukunan. Tayus itu rukun gitu. Nah, la tunafir min dinihim. Janganlah anda buat lari dari agama mereka, dari kebid'ahan mereka, dari hal-hal yang muhdatsat mereka, hal-hal yang mereka ada-adakan. Mereka tidak ingin ikut sedikit pun ya min hada bimujib ta'ayus. Karena ada tuntutan agar hidup rukun, agar ada ta'ayus, kerukunan antar bangsa katanya. Enggak boleh dibentuklah ya rumah toleransi. Apa tuh rumah toleransi? Membenarkan semua adian agama itu rumah kemurtatan, rumah murtad. Iya, kalau antum enggak menyalahkan agama selain Islam, murtad bukan Islam. Faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Syarat dari iman pada Allah, kufuri itu tagut. Kufuri sembahan selain Allah. Kufuri, kufurkan, ya. Ingkari, ini syaratnya. La ilaha nafyun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, dinafikan. Barok, berlepas diri, kafirkan. Sesatkan walaupun kita enggak keluar-keluar. Ya, tapi ini keyakinan kalbu, dia sesat, dia menyimpang, dia di neraka kalau dia enggak masuk Islam. Ya. Wah, nanti merusak toleransi. Peduli sama sekali sama toleransi. Toleransi itu bukan pada bab itu. Toleransi itu kita tidak membunuh mereka, tidak ngebom mereka, tidak ngambil hak mereka. Ya, tidak ya, memperlakukan mereka dengan keburukan. Nah, mereka punya hak juga. Hak sebagai zimmi, mu'ahad. Ya. Nah, ya, mungkin juga apa hak sebagai mereka yang minta suaka, musta'man. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu. Berilah suaka kepada mereka hatta yasma'a kalamullah. Nah. Ya, demikian ya. Jadi rumah toleransi itu rumah murtad. Rumah murtad. Kalau antum di situ membenarkan semua agama dengan dalih toleransi, murtad, keluar dari Islam. Ya, enggak bisa enggak? Murtad. Nah, ini enggak bisa. Agama Islam mesti meyakini Islam benar, selainnya salah. Gitu. Mau merasa benar sendiri? Iya. Ini bab yang mesti merasa benar sendiri. Gak boleh. Hah. Ini bab yang mesti yakin benar sendiri. Yang lain batil. Gak bisa. Ya. Menurut saya Islam benar 70%. Tapi Kristen kayaknya ada benarnya 30%. Antum bukan Islam. Gak ada. Kayak gitu. Nah. Toleransinya bukan di situ. Ya. Terus dibaca lagi. Saiful. Nah, ini hal yang tidak diperkenankan. Nah, mereka ingin saat ini untuk ya menolak asas ini, ya, landasan prinsip ini, prinsip kita ini al-wala wal bara. Terus dafnal bara wal bara, untuk menolak asas al-wala wal bara. Ah, kalau begitu enggak ada bedanya dong. Ya, kalau begitu tidak ada perbedaan muslim kafir. Nah, udah mereka coba nih. Makanya enggak boleh sebut ya kafir tapi non muslim. Nanti bergulir lagi. Oh, jangan non muslim. ini apa, saudara sebangsa seagama, saudara setanah air, kita semua sama Indonesia katanya. Nah ini nanti nih, nanti ada ujung-ujungnya Pak. Nanti kalau model-model si Ahok ya, Ahok naik, atau yang semisal Ahok ya, siapalah Haritanu lah atau apalah, mereka naik jadi capres ya, ada melingkar, enggak diingkari lagi. Kenapa? Sudah terbentuk opini, keyakinan publik bahwasanya dia adalah saudara sebangsa, setanah air, sama-sama WNI muwatonah. Sama-sama muwatonah. Ngerti gak sini? Nah itu dari mereka. Terus, tidak, kalau begitu gak ada bedanya mukmin kafir, mukmin munafik, la ilaha illallah. Terus, gak ada perbedaan kalau begitu antara orang yang maksiat, orang taat selama-lamanya. Terus, inilah yang mereka upayakan saat ini untuk menghapus al-wala' wal-bara' ini. Dan sesuatu yang paling berat bagi mereka saat ini adalah al-wala' wal-bara'. Kalau umat Islam masih ada al-wala' wal-bara', maka paham mereka tidak akan pernah bisa masuk. Ya, maka sekarang mereka itu misinya itu bukan mengkristenkan antum, bukan mengkatolikkan antum, tetapi bagaimana antum menjadi liberal. Antum gak apa-apa Islam, tapi Islam Nusantara. Ya, antum liberal, sekuler. Jadi kita tidak peduli lagi. Ya, sama al-wala wal-bara. Terus wa yusammunahu al-karahiyyah. Anta fika karahiyyatun. Anta fika karihun taqrabul akhir. Wa ma asbaha dzalika min al-fazi allati yurawijunaha al-ana. Nah, mereka menamakannya al-wala wal-bara ini karohiyah, kebencian. Kalau di kita apa? Kalau di Arab al-karohiyah. Ini aktivis-aktivis liberal di Arab menamakan al-wala wal-bara sebagai karohiyah, kebencian. Kalau di kita apa? Radikal. Radikal gitu ya. Radikal ya. Radikalisme. Hah? Intoleran. Nah, kalau di kita intoleran. Bener Andika. Habis makan apa tadi sahur? Intoleran. Kalau di kita intoleran. Kalau di sana karohiyah, kebencian, intoleran. Anda ini fika karohiyah. Ada orang yang punya kebencian ini, enggak toleran. Anda punya kebencian. Anda takroh al-akhor. Anda benci kepada orang lain, kata dia. Wa ma asbaha dzalik, dan semisalnya minal alfat, dari ucapan-ucapan allati yurawijunaha al-an, yang mereka pasarkan hari ini. Ya, yang mereka dengung-dengungkan hari ini. Nah, terus lanjut. Qauluhu wal ikhbatu ilaihi wa huwa al-khudu'u. Qala ta'ala wa basyir al-mukhbitina manhum alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimi as-salawati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salati bukan salawati. Terus haula'i hum al-mukhbituna al-qadhi'una lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selain wala wal bara juga mesti ada ikhbat ilaih. Apa itu ikhbat ilaih? Ikhbat kepada Allah, al-khudu', tunduk kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin, orang-orang yang tunduk kepada Allah. Ya. Nah. Manhum, siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum, yaitu orang-orang yang hati mereka bergetar ya, yang apabila Allah disebutkan hati mereka bergetar, mereka bersabar atas segala hal yang menimpa mereka, mereka mengerjakan salat dan mereka menginfakkan, menzakatkan, mensedekahkan apa yang tadi berikan ya apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka. Haulai humul mukhbitun. Mereka itulah orang-orang tunduk, khadi'un lillah. Orang yang tunduk kepada Allah. Terus wa tumaninah. Wa tumaninah bi at-tumaninatu billahi 'azza wa jalla fala yakunu 'inda al-insani tadajjurun awil tabarrum. Awil takarrub. Bal yakunu radiyan billahi 'anillahi wa radiyan billahi. Ar-ridha arido bihi wa anhu wa ridho bihi wa anhu wa lahu. Nah. Merasa nyaman kepada Allah. Nah, maka seseorang enggak boleh ada tadajjur. Tadajjur itu kayak ucapan enggak suka gitu sama ketentuan Allah. Jadi ada tadajjur, ada ada. Kalimat-kalimat semisal itulah. Ada tabarrum, ya enggak suka, enggak berselera. Ya, ada taqarru, ada kebencian. Dia mesti ridho kepada Allah, ridho kepada Allah, ridho dengan Allah, ketentuan Allah. Ya, terus wanahu dalik min amalil qulub. Dalik min amalil qulubi, hadza quluhu fil qalbi. Amalul qalbi wasi'atun. Nah, ini semua amal qalbu itu luas. Terus quluhu allati farduha farduha akidu akadu af'al, wazan af'al, lebih tegas. Akad perhatikan, yang amal qalbu ini yang kewajibannya lebih tegas daripada kewajiban amal jawarih. Nah, terus di annaha hiya hiyal asasu fal a'malul qulub wal a'malul qulubi akadu min a'malil jawarihi di anna a'malil jawarihi mabniyatun ala ma fil qulubi. Karena amal qalbu ini asas, maka amal qalbu itu lebih tegas, lebih kuat daripada amal jawarih. Ya, karena amal jawarih dibangun di atas amal qalbu. Nah, antum sholat tapi amal qalbunya enggak ada, diterima enggak sholatnya? Hah? Sholat tapi enggak niatnya bukan karena Allah, diterima enggak? Enggak. Gitu. Terus dimatan wa mustahabbuha ahabbu ilallahi ta'ala min mustahabbi amal jawarih. Nah, amal yang mustahab di amal qalbu itu lebih Allah cintai daripada amal-amal yang mustahab, daripada amal-amal yang dianjurkan, dari amal jawarih. Lanjut lagi, terus tadi fardunya amal qalbu lebih fardu daripada amal jawarih. Sekarang amal sunnah qalbu, amalan mustahab qalbu itu lebih mustahab, lebih Allah cintai daripada nah. Jadi kewajiban amal qalbu lebih wajib, lebih tegas dibandingkan dengan kewajiban di amal jawarih. Nah, sunnahnya juga demikian. Nah, terus qauluhu wa mustahabbuha ahabbu lillahi ta'ala min mustahabbi a'mal jawarihi. Allahu yuhibbu a'mal al-qulubi wa yuhibbu a'mal al-jawarihi walakin mahabbatuhu li a'mal al-qulubi aktsaru bi annaha tubna 'ala al-ikhlasi lillahi 'azza wa jalla. Nah, Allah mencintai amal qalbu, amal jawarih Allah cintai. Namun kecintaan Allah kepada amal qalbu itu lebih banyak, lebih besar lagi. Karena dia dibangun di atas ikhlas kepada Allah. Baik. Sudah dapat berapa halaman? 7, bikin 8 ya. Bikin 8 halaman. Baik. Qala wa amalul jawarih pas salat wal jihad wa naqlil iqdam ilal jumu'ah wal jama'at. Ini bagian dari amal qalbu. Ya, amal jawarih, amal qalbu. Amal jawarih, semisal salat jihad, kemudian melangkahkan kaki untuk salat Jumat atau untuk salat jamaah. Coba berhenti baca, berhenti. Qala syarifu rahimahullah, qawluhu wa amal amalul jawarihi fakas salati. As-salatu min a'malil jawarihi ar-ruku'i was-sujudi. Ar-ruku'u was-sujudu. Ar-ruku'u was-sujudu. As-salatu yajtami'u fiha min a'malil qawliyati wal-amaliyati wal-amaliyati syai'i al-kathiri. Walidhalika sorot hiya ahabul ibadah. Ahabba. Walidhalika sorot hiya ahabba al-ibadatu. Al-ibadati. hiya ahabbal ibadati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Yajtami'u biha a'malul qalbi, wa yajtami'u biha a'malul lisani, wa yajtami'u biha a'malul jawarihi. Walidhalika arrafuha bi annaha aqwalun wa af'alun mubtada'atun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Nah, salat bagian dari amal jawarih, rukuknya, sujudnya. Salat mengumpulkan di dalam salat tersebut berbagai amal qauliyah, fi'liyah. Ini sangat banyak sekali. Oleh karena itulah salat menjadi amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Karena terkumpul di dalamnya amal qalbu. Nah, dan terkumpul di dalamnya amal lisan. Ya, terkumpul juga di dalamnya amal jawarih. Oleh karena itulah arrafuha, mereka para ulama mendefinisikannya bi annaha, bahwa salat tersebut dengan definisi aqwalun wa af'alun. Salat itu adalah perbuatan, ucapan. Berbagai ucapan dan perbuatan mubtada'atun yang dimulai dengan takbir, muhtatamatun dan diakhiri dengan salam. Ya, dengan salam. Nah, kemudian ini berikutnya, jagoan belakangan, somol belakangan, ya, wal jihad, somol pas jihad, masya Allah. Qulu wal jihadu, al jihadu fi sabilillahi, sawabun jihadu kafari, kufari, bisilahi. Au jihadu munafikina bil hajjati. Masa bil hajjah? Bil hujjati. Bil hujjati wal lisani wa ruddi alaihim. Qala ta'ala jahidil kuffaru wal munafikina wa ghud alaihim. Yujahaduna bisilahi wal hadidi. Walau lam yujahadu Lantasharu al-kufru. Wal maha islami. Al-islamu fa'il. Fala budda minal jihadi fi sabilillahi ma'a imamil muslimina. Wa jihadul munafikina bil hujjati. Walisani, liannahum yudhiruna al-islama, wayasluna, wayusalluna, yang lain jangan ketawa. Iqbal, somul baca diketawain, terus. Wayas, ngarang dia, yasumun. Yasumun, tambeng amat. Wasumun, wayahujun. Yahujun. Ana sebutin yahujun. Yahujun. Wayatamiruna. Fahum muslimuna fidzahiri. Fala Najahiduhum bisilahi, walakin najahiduhum bil hujjati wal bayani. Masya Allah, ini yang lain pada ketawa ini. Kenapa kalau somul bacaan itu pada ketawa, nahan ketawa? Orang bacanya benar kok. Ya tuh, saya mau baca itu. Masya Allah. pulang ke Flores jadi kiai. Di Flores apa mau namanya? Kiai apa apa? Hah? Orang nanya apa? Di Flores disebutnya kiai atau apa? Aku jamaah tablik. Biasanya gitu, ustaz. Oh, ustaz. Oh, banyak jamaah tablik di sana. Ayo lah bun. Ditanya apa? Irab bun. Itu silah antum bun. Irab, ya enggak. Tapi jihad ini bagian dari amal. Ya, jihad fisabilillah. Apakah itu jihad melawan orang kafir? Kufar bisilah dengan senjata jihad al-munafikin bil hujjah wal lisan war radd alaihim. Atau berjihad melawan orang munafik dengan hujjah, dengan lisan dan membantah mereka. Allah Ta'ala berfirman, jahidil kuffara wal munafikina waghlud alaihim. Ya, lawanlah jihad orang kafir, munafik dan keraslah terhadap mereka. Fal kuffar yujahadun. Maka orang kafir dilawan. Bisilah wal hadid, dengan senjata. Dengan besi, ya, dengan pedang. Walau lam yujahadu, seandainya orang kafir tidak dijihadki, tidak dilawan, lantasharal kufru wan maha al-islamu, maka kekafiran akan tersebar, Islam akan hilang. Ya, fala budda minal jihad fisabilillah ma imamil muslimin, maka harus berjihad di fisabilillah dengan imam kaum muslimin. Tapi jihadnya fisabilillah. Kalau Bung Karno ganyang Malaysia bersama beliau imamnya, tapi karena nasionalisme, lah, nggak boleh, nggak boleh. Yang namanya jihad mesti fisabilitas, nggak boleh nasionalisme, karena faktor yang lain, nah, amal nggak diterima dan masuk neraka, nggak boleh. Na'udzubillah. Nah, kemudian mana lagi tadi? Nah, jihad melawan munafik itu dengan hujjah, dengan mendebat mereka, walisan. Kenapa? Lanum yudhiruna al-Islam, karena mereka menampakkan diri mereka sebagai Islam, mereka sholat, puasa, haji, umroh. Ya. Mereka Muslim secara zahir, maka kita tidak melawan mereka dengan senjata, namun kita melawan mereka dengan hujjah dan bayan, penjelasan. Nah, kemudian naqlul aqdam ilal jum'ah wal jama'at, melangkahkan kaki untuk sholat Jumat. Jama'at. Iqbal, baca Iqbal. Hei, baca. قوله ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعة وكذلك من أعمال الجواري المشي في طاعة الله. Ah, demikian pula diantara amal jawari ialah mengangkahkan kaki kita berjalan di dalam ketaatan pada Allah. Terus. الخطوات التي تخطوها إلى المساجد إلى الجمع والجماعة هذه خطوات عبادة مكتوبة. Nah, maka langkah-langkah kaki yang Anda melangkahkan menuju masjid, menuju sholat berjamaah, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah ibadah yang akan dicatat di sisi Allah. Terus yurfa'u laka bi kulli khotwatin hasanatin. Kok hasanatin? Apa? Husnatin. Kok husnatin ngarang hasanatun? Naibul fa'il dari yurfa, akan diangkat satu hasanah untuk Anda dari setiap satu langkah. Terus wa yudhi'u biha anka khati'atan. Khati'atun wa yudau biha anka khati'atun yudau ya, maka akan diangkat dari Anda satu kesalahan. Terus nah, diangkat satu derajat untuk Anda dari setiap langkah. Kullu khutwatin al-khuta. Khuta itu jamak dari khutwah. Dari khutwah, khuta. Jamak dari khuta, khuta, jamak dari khutwah, khuta dan khutuwat. Terus jamak taksir dan jamak manasalih. Terus nah, baik langkahnya itu sedikit atau banyak. Khutuwatuka ila masjid maktubatan. Maktubatun. Nah, khobar, kok jadi maktubatan? Maka langkah-langkah Anda menuju masjid itu tercatat sebagai amal soleh. Ini dia ini. apa namanya akibat itu, apa namanya ngetawain caumur, jaza min jinsil amal. Terus qala ta'ala inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah Ta'ala berfirman, kamilah yang menghidupkan yang mati dan kami mencatat apa yang mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka lakukan. Ya, terus mamsyahum. Mamsyahum ilal masjid. Ah, itu asarahum mamsyahum. Ya. Mamsyahum, jalan lintasan mereka. Ya, ini isi makan. Ya, masyayamsi, mamsya. Mamsyahum ilal masjid, itu tempat lintasan mereka ke masjid. Allah catat itu. Asarahum. Ya, terus wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul basyir al-masyiina fi dhulma ila al-masajid bin nur at-tami yawm al-qiyamati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kepada masyain, orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan di malam hari, ya, isya subuh, yang dia berjalan dalam kegelapan menuju masjid, bahwasanya mereka akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Masyaallah. Waqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi anna al-khutwa ila al-masajid mahsubatun wa maktubatun 'inda Allah. 'Inda Allahi wa 'alayha thawabun 'adzim. Masyaallah. Nabi mengabarkan bahwasanya langkah-langkah kaki ke masjid itu akan dicatat di sisi Allah. Ya, dan dia memiliki pahala yang sangat besar. Cukup ya? Berarti besok halaman berapa ini? Halaman 232. Di halaman 232 sepertinya hari Jumat baru kita khataman. Ya, karena halaman terakhir, halaman 244 enggak usah dihitung. 243, halaman 244 cuman selawat. 243. Ya, berarti 11 halaman lagi. Hah? 12. Ya, 12 halaman lagi hari Jumat lah. Tapi hari Jumat sedikit itu. Atau besok kita bagi dua aja, 6 halaman 6 halaman. Ya. Misal jam berapa? Mister. Ya. Hai, subhanallah, alhamdulillah, segala ilah dan rasul kita.